pandemi keributan terjadi di jalan. Kita tak saja terhambat, tapi tercengang. Pengendara yang satu turun menghampiri pengendara yang lain. Bukan saja adu mulut, adu jotos pun tak terhindarkan. Ketegangan, amarah yang sudah menumpuk karena kemacetan yang tak terbilang di kota Jakarta membuat orang kehilangan akal sehatnya. Perkelahian berlanjut tanpa sebab yang jelas. Perkelahian tak terselesaikan. Yang ada adalah hilangnya damai di hati. Damai sudah meninggalkan diri. Yang tersisa hanyalah kebencian dan kemarahan yang terbawa-bawa ke tempat kerja, ke dalam rumah, ke tempat kemana kaki melangkah. Betapa kejamnya jalan raya yang menciptakan kebengisan, kebencian, amuk, amarah, sehingga orang saling menyakiti, tak lagi mampu membawa damai. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang perlu untuk direnungi. Masakan iya Natal tak bermakna untuk bisa mencegah amuk amarah mengubahnya menjadi canda dan tawa? Masakan iya Natal tak berdaya untuk memberi damai sebagaimana janji Tuhan ketika datang ke dalam dunia? Sebagaimana nyanyian malaikat yang indah? Damai seharusnya milik kita semua. Oleh karena itu, ketika engkau mengayunkan langkah-langkah, menaiki kendaraanmu, mulailah dengan doa, jangan damai pergi dariku, ya Tuhanku. Jakarta sangat menggoda untuk menciptakan amarah. Jakarta sangat kejam merampas damai kita. Jakarta, entah mengapa, hiruk-pikuk jalanan yang tak berencana, tak jelas arah, memang menjadi onak yang menimbulkan rasa tak sejahtera. Kemacetan, kepadatan, kegelisahan yang dimunculkan memang sudah menumbuh kembangkan rasa benci dan bukan damai di dalam hati. Damai, damai, dan sekali lagi damai seharusnya juga kita temukan di jalanan, dalam kebersamaan saling menyapa atau tersenyum, berbagi rasa, berbagi parkir, berbagi jalan pula. Semoga mereka yang menjaga dan mengatur jalanan sadar betul untuk mencipta damai, karena mereka bagian dari terbit damai dalam kenyataan. Selamat mencipta damai untuk Pak Polisi. Bersama saya, Bigman Sirait.